إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الحاضرين sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh, kita bersyukur kepada Allah dan memujinya setinggi-tingginya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya, pemberiannya yang sangat banyak melimpah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang jika kita berupaya untuk menghitungnya, enggak akan kita bisa menghitungnya. Kenikmatan yang sangat banyak. Dan yang paling besarnya, yang paling tingginya adalah nikmatul hidayah ilal Islam, sehingga kita menjadi muslimin sadiqin. Dan juga termasuk di dalamnya hidayah ila sunnah, hidayah ila hadyan nabawiyan, ila hadyin nabawi, hidayah kepada bimbingan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita menjadi ahli sunnah, berjalan di atas sunnah dan termasuk golongan sunnah. Dan ini juga patut kita syukuri, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk nikmatan Allah yang besar, yang tidak kalah besarnya dengan pertama, yang kedua, yaitu kenikmatan yang ketiga, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafun as-salih, dengan pemahaman para sahabah radhwanullah alaihim ajma'in. Karena sekian banyak terbimbing ke dalam Islam tetapi tidak mengenali Sunnah. Sekian banyak orang yang mengenali Sunnah, ternyata mereka tidak memahaminya dengan benar. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita melihat bahwasanya keislaman harus dengan pemahaman sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sunnah-sunnah Rasulullah sallam diajarkan olehnya ayat dan hadis juga harus kita pahami dengan benar. Kita pahami dengan generasi yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina attaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat muhajirin dan kaum ansar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dan yang berikutnya adalah yang Allah sebutkan, walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat dalam memahami kitab was sunnah, mengikuti para sahabat dalam menjalani ayat dan hadis, mengikuti para sahabat dalam meniti jejak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka yang berada di jalan tersebut, di jalan para sahabat, dalam meniti jejak siratul mustaqim, dalam berpegang dengan kitab dan sunnah, merekalah orang-orang yang mendapatkan sekian fadilah yang besar. Fadilah yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah dan menjalaninya seperti para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhai mereka. Hadza mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ini adalah yang menyebabkan mereka dicintai oleh Allah dan diridhai. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena yang pertama dengan kedua tadi kita anggap sama, kecintaan dan keridhaan. Maka yang kedua, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, al-multazim biha ay bid-da'wa as-salafiyah muhassilun lil hidayah. Mereka yang berpegang dengan jalan salaf, mengikuti generasi pertamanya dalam berpegang dengan kitab was sunnah, niscaya mereka akan terbimbing di dalam hidayah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Dan ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktu fikum ma intamassaktum bih lan tadhillu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian yang kalau kalian berpegang dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Disebutkan pula ketika Rasulullah SAW menggambarkan terjadinya perpecahan di akhir zaman, Nabi SAW menyatakan akan terjadi nanti ikhtilafan kesira, perpecahan dan pertikaian. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, fa'alaikum bisunnati. Seakan-akan Rasulullah SAW menjawab apa yang ada di hati para sahabat ketika mendengarkan berita akan terjadinya perpecahan, pertikaian, perselisihan. Maka tentunya seorang muslim akan berpikir, bagaimana kita nanti? Bagaimana kita yang mengalami masa-masa tersebut? Aina tariqan najah? Kemana jalan selamat? Ternyata Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah menyatakan dengan kalimat, fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti kalau kita bilang, atau kita bisa masukkan pada yang ketiga, adalah selamat dari perpecahan, selamat dari pertikaian, tidak akan terjadi perpecahan dan pertikaian kecuali ketika ditinggalkannya sunnah. Tidak terjadi ikhtilafan kathira, tidak terjadi tafarruqa kecuali ketika kita meninggalkan sunnah nabawiyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini fadlun azim, ini fadilah yang besar bagi mereka-mereka yang berpegang dengan manhaj salaf, bagi mereka-mereka yang tetap berpegang dengan Quran dan sunnah dengan mengikuti para salafnya, para pendahulunya, dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini juga menunjukkan fadilah, keutamaan orang yang berpegang dengan tali Allah, yaitu selamat dari tafarruq, selamat dari perpecahan. Isbiru ala sunnah, isbiru ala salafiyah, sabarlah di atas sunnah, sabarlah di atas tauhid, dan sabarlah di atas jalan salaf. Niscaya kita akan terus dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, fadilah yang besar bagi mereka yang meniti jalan ini, ada al-fikak min subuli syaitan, selamat dari jalan-jalan syaitan. Seakan-akan setiap muslim sunni salafi dia memiliki benteng yang kokoh. Seakan-akan setiap orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, yang memahaminya dengan pemahaman para sahabat, seakan-akan dia di dalam benteng yang kokoh, husnun hasin. Tidak bisa syaitan menembusnya. Tidak bisa syaitan menyeret keluar dari benteng tersebut. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jalan yang lurus, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan Quran was sunnah dengan pemahaman yang benar dari pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, maka mereka akan selamat dari perpecahan dan tidak akan masuk ke dalam subul. Di mana kalimat syaitan yang menjadi judul poin tadi, bahwa selamat dari tarikan syaitan? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggariskan di tanah garis-garis, satu garis lurus dan yang lain garis-garis di kanan dan kirinya. Kemudian Nabi menyatakan pada garis yang lurus dengan ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum man sabili. Kemudian mengatakan pada jalan-jalan lain tadi, kata Nabi, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan tadi, enggak ada satu jalan pun dari subul tadi kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mereka berkata, halumma halumma, kemarilah, kemarilah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sedangkan mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah, mereka yang memahaminya dengan pemahaman salafil ummah, mereka akan berkata, kemana? Itu bukan jalan para sahabat. Mereka akan berkata kepada syayatin al-insi wal-jin, kalla wallah, tidak sekali-kali demi Allah, itu bukan jalan para salaf, itu bukan jalan para sahabat, itu bukan jalan muhajirin dan ansar, itu bukan jalannya Quran wa sunnah. maka selamatlah mereka dari godaan syaitan. Selamatlah mereka dari syubhat minasyayatin al-insi wal jin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima dari fadilah yang Allah berikan pada mereka-mereka para peniti jejak para salafus salih, mereka-mereka yang berupaya untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah dan menjalaninya seperti jalan salaf, memahaminya seperti pemahaman salaf, dan mendakwahkannya seperti dakwahnya salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka akan mendapatkan ajrun azim, mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya pahala dari apa yang dia amalkan, bahkan dia mendapatkan pahala dari mereka-mereka yang mengikutinya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menjalani atau menegakkan satu sunnah di dalam Islam dan kemudian diikuti, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, mungkin bagi mereka-mereka yang termasuk pemula atau termasuk penggagas pertama akan terasa berat, akan terasa susah, karena dia wahid, satu-satunya orang yang menegakkan sunnah, satu-satunya orang yang berpegang dengan manhaj salaf. Maka niscaya yang memusuhinya akan lebih banyak daripada yang mengikutinya. Tetapi ingatlah ucapan Rasulullah SAW, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya, dan berbahagialah, akan mendapatkan tuba dalam jannah, pohon di dalam jannah bagi mereka-mereka yang terasing karena berpegang dengan kitab was sunnah, mereka yang terasing karena memahaminya dengan benar, pemahaman generasi yang utama dan pertama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Terasing karena menegakkan sunnah, terasing karena menegakkan dakwah salafiyah. Tuba lil ghuraba. Ditambah lagi kalau ada yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini keutamaan yang besar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, fadilah yang didapatkan oleh seorang muslim yang tegak di atas jalan salaf, tegak di atas jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam berpegang dengan kitab dan sunnah, mereka akan mendapatkan sa'adah fiddarain, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirah. Karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati, yang namanya ketentraman adalah ketentraman hati. Kita tidak bisa melihat dengan zahirnya, tetapi kita bisa merasakan kalau kita mendapatkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari jauh kita melihat betapa nikmatnya orang yang kaya raya. Pandangan zahir dari kejauhan, ternyata orang yang berada di dalamnya merasakan kesengsaraan, kesempitan, kegelisahan, kesusahan, dan kemudian mati bunuh diri. Kalian tidak tahu bagaimana hati mereka. Tetapi mereka yang pas-pasan sederhana, kita melihatnya kasihan. Tiap hari dia berbolak-balik ke masjid, dia sibuk dengan ta'lim, seakan-akan tidak ada hiburan baginya. Apa hiburannya? Isinya ada belajar, mengajar, belajar, mengajar, beribadah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Bekerja sebentar untuk hidup dalam seminggu atau sebulan. Selebihnya untuk belajar dan mengkaji ilmu. Orang yang melihatnya menggeleng-gelengkan kepala. Kasihan mereka. Susah hidupnya. Yang melihat dari luar, tetapi yang menjalaninya ternyata masya Allah mendapatkan ketenteraman, mendapatkan itmi'nan, mutmainni, mutmainna, tenang, tenteram, bahagia. Bahkan masya Allah, mereka dalam keadaan benar-benar bahagia di keluarganya dan banyak anaknya. Mereka geleng-geleng kepala lagi. Bagaimana menghidupi anak-anaknya? Kita aja khawatir, gak berani punya anak lebih dari dua. Mereka yang kerjanya cuma ngaji, anaknya 7, 8, 9, 12. Ikhwan ibn na'azakumullah, mereka tidak memahami. La ya'rifuha illa man daqaha. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Ketenteraman dan kebahagiaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan siapa yang berpaling dari jalan ini, justru mereka yang akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Adapun siapa yang berpaling dari jalan ini, dari zikrullah, dari mengingat Allah, menjalani jalan Allah, menegakkan agama Allah, siapa yang berpaling dari jalan ini, maka niscaya mereka akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Dan nanti yaumul qiyamah kami akan kumpulkan dalam keadaan buta. Mereka protes, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Rabbku, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku di dunia dalam keadaan melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalika al-yawma tunsa. Iya. Demikian kalian di dunia, didatangi ayat-ayat kami, tapi kalian berpaling. Maka hari ini engkau dilupakan. Wakadzalika al-yawma tunsa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adapun orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam menegakkan kitab was sunnah, maka Allah akan janjikan pada mereka kebahagiaan kekal di dunia dan di akhirat. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka yang mengikuti garis-garis Allah, batas-batas syariat Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan berikan pada mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka-mereka yang salihin mukminin, menegakkan kitab dan sunnah, mengikuti pemahaman yang Allah maukan, yaitu pemahaman para sahabat yang disepakati dan disetujui dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan hayatan tayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang tayyib, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenteram, kenyamanan hidup di dunia, karena sungguhnya kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan dunia, kebahagiaan adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hati-hati orang-orang mukmin. Innamal ghina ghina nafs, kata Nabi, sesungguhnya yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wallahu ta'ala an yuthabbitana ala tauhid wa sunnah wa ala da'wah as-salafiyah. Wallahu ta'ala an yaghfir lana khatayana wa nasallahu ta'ala as-sabat wal istiqamah ala tauhid wa sunnah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wallahu ta'ala an yaghfir lana khatayana wa khatayal muslimin. Allahumma wahhidna. Allah subhanahu wa ta'ala wahidna ala tawheed, wahidna ala sunnah wa ala da'wah salafiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqim as-salah.